aku yang salah. Buta memilih cinta. Hancur naskah hatimu. Maafkan aku. Silap aku yang tidak setia dengan dirimu. Sadar aku yang salah. Maafkan aku. Oh sayang, dengar dulu penjelasanku sebelum aku kehilanganmu. Riak wajahmu aku tahu, sinar matamu semakin layu. Ku coba beri segalanya, tanpa ku sedar kau terluka. Maafkan aku merayu. Hanya berpetangkan kata. Jalan atas tanah rata, tapi kau yang tak